بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang al-bina, masa babu bina ilism yang tak kira terbalik. Sabahu is asyibu bi bi sabah musyabahatuhu bil bil huruf. Penyerupaan dia dengan huruf. Menurut pendapat yang sahih dan merupakan kalam muhaqqiq dalam pembahasan ini, di antaranya siapa yang berpendapat dengan ini? Ibnu Malik. Ibnu Malik. Dari sebelum Ibnu Malik? Sibawai. Nah, tadi merupakan pendapat Sibawai dalam masalah ini. Kemudian, nah, dari sisi penyerupaannya terhadap huruf. Ini kemarin telah kita pelajari beberapa hal diterangkan oleh Ibnu Malik dalam alfiyah beliau. Di antaranya in that wise. Penyerupaannya terhadap huruf dari sisi apa saja? Kan macam-macam. Ada menyerupai huruf dari sisi ini, menyerupai huruf dari sisi itu. Apa saja yang disebutkan kemarin? Seperti kasyabul wadi. Nah, syabhul wagai. Kenapa? Maksud syabhul wagai apa? Itu pada yang setiap contoh pada apa domir di ismail, contohnya jita. Nah, pada isim domir kenapa? Karena peletakan huruf itu ya satu atau dua, ya kan? Asal peletakan huruf itu satu atau dua huruf saja. Maka dengan ini kita ketahui binanya domir. Domir mabni karena menyerupai huruf dari sisi wad'i. Yang kedua apa? Dari sisi maknanya bagaimana? Contohnya apa yang menyerupai huruf dari sisi makna? Mata wahuna. Nah, maknanya bagaimana kok mata? Ya, mata dikatakan menyerupai huruf dari sisi makna. Karena apa? Maknanya tidak akan apa? Tidak akan sempurna kecuali itu iftikar, kan? Tidak sempurna kecuali dengan bantuan yang lain. Ini syabah maknawi seperti mata dan huna. Bagaimana kemarin keterangannya? Mata itu karena dia menyerupai dari sisi huruf istifham. Menyerupai huruf istifham. Nah, dari sisi maknanya. Kemudian huna? Menyerupai al-ahdiyah. Menyerupai al-ahdiyah. Al-ahdiyah. Nah, kemudian syabah yang ketiga apa? Alhamdulillah. Nah, niyabah anil fi'ni bila ta'asur. Maksudnya? Maksudnya bagaimana ini? Indah ya Muhammad. Itu yang ketiga. Nah, niyabah anil fi'ni bila ta'asur. Untuk mengeluarkan lafaz bila ta'asur ini untuk mengeluarkan semisal apa? Dorban Zaidan. Karena dia bermakna fi'il. Nah, menggantikan makna fi'ilnya tapi dia terkena dampak oleh amil. Tapi terkena dampak oleh amil yang ada. Nah, adapun contoh yang masuk dalam kategori ini seperti apa? Isim-isim fi'il yang mabni daraki, zaidan, misalnya. Nah, atau yang lain. Kemudian sebab yang keempat, apa bantilah? Iftikarnya dia. Iftikar. Nah, tayyib. Karena butuhnya dia terhadap yang lain sehingga bisa jelas maknanya. Nah, contohnya yang masuk kategori ini. Nah, asma' mausulah. Tayyib. Asma' mausulah ini nah menyerupai huruf dari siapa? Iftikar. Butuhnya dia terhadap penjelas. Oleh karena itu isim mausul butuh apa? Silah. Nah, butuh silah. Kalau tidak ada silah, tidak bisa diketahui mana isim mausul tersebut. Nah, sebagaimana huruf jar butuh apa? Majrurnya untuk bisa apa? Diketahui maknanya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala al-mabni 'ala al-kasri wa aqsami. Thumma qasamtu al-mabniya 'ala al-kasri ila qismain. Qismin muttafaqin 'alayhi wa huwa ha'ula. Fa inna jami' al-arabi yaksiruna akhirahu fi jami' al-ahwal. وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعالي وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. Nah, pembahasan sekarang akan perincian dari jenis-jenis mabni tersebut. Kita ambil yang pertama yaitu mabni al-kasri dan jenis-jenisnya. Sebutkan tadi bahwasan yang mabni alal kasri terbagi jadi dua, yaitu apa? Yang muttafaq alaih dan yang apa? Mukhtalafi. Yang muttafaq alaih haula. Nah, dikatakan di sini jami' al-arab, maksudnya apa? Al-mu'tad bilughatihim. Bagaimana dalam catatan kaki, yaitu maksudnya bahwasannya haula di keseluruhan Arab yang lugah mereka itu diakui, bukan nam lugah yang sudah berubah atau lugah nam amiyah, tidak. Nam tapi nam jamial Arab maksudnya al-mu'tad bi lughatihim. Iqra, man lam yaqra. Betul Malik, iqra. Al-mu'tad bi lughatihim al-annahu farahu annalladhi yadumu yaksuru. Ainama, na'am. Aw annahu balaghahu annalladhi yandumu yaksiru. Atau sampai kepada dia itu bahwasanya na'am, orang yang mendomahkan itu juga apa? Dia mengkasrah. Dalam artian ada dua cara baca di sisinya. Tayyib. Karena sebagian ulama al-Hanifiyah menyatakan na'am, dia dhammah di seluruh Arab, tapi ha'ula'u. Ha'ula'u. Tapi yang mendhammah ini juga apa? Sampai berita bahwasanya dia juga mengkasrah, sehingga tidak na'am, tidak apa? Tidak menghilangkan atau tidak membuyarkan ke perkataan di sini fa'inna jami'al Arab maksudnya. Jadi maksud jami'al Arab, keseluruhan Arab yang lugah mereka itu diakui. Qala fa hikayatul qutrubi ad-dhamma la tadur. Qutrub ini nama orang. Nah, kalau enggak tahu bingung ini apa hikayah apa ini. Qutrub makna orang di antara ulama lugah. Dan penghikayatan dari qutrub nam ad-dhamma yaitu adanya bacaan haula'u ini tidak bermadharat. Nah, al-dhamma i'rabnya apa? Fahikayatu quturuba al-dhamma. Maf'ul bih dari hikayah. Nah, penghikayatan quturub yang al-dhamma itu tidaklah bermadarat. Wakadha hikayatul kasri ma'at tanwin. Demikian pula penghikayatan kasrah bersamaan dengan tanwin. Ha'ula. Namun tidak bermadarat. Nah, kenapa? Li'annaha ghairu masyhuratin aydhan. Dikarenakan yang demikian tidak masyhur juga. Fa'tiradul fadil al-khattabi mimma la yultafat ilaihi. Sehingga i'tirad. Nah, yaitu kritikan terhadap Ibnu Hisham pada perkataan beliau Jami' al-Arab ini yang di datangkan oleh Al-Khattabi tidak perlu ditengok dalam artian tidak bermadarat, karena yang dimaksud oleh beliau Jami' al-Arab di sini adalah apa? Al-Mu'tad bi lughatihim, serta yang masyhur di kalangan mereka. Adapun na'am lughah-lughah yang na'am syadz atau yang ghairu masyhurah, na'am ini tidak diambil pusing. Paham? Jadi, orang Arab yang mu'tamad dengan bahasa mereka, mereka mengkasrah secara keseluruhan. Ha'ulai. Naam. Sehingga menunjukkan bahwasanya naam mabni alal kasri secara apa? Kesepakatan Arab. Ini untuk contoh ha'ulai. Ha'ulai isim apa ini? Isim isyarah. Dia mabni karena menyerupai huruf dari siapa? Isim isyarah. Syabah apa ini? Syabah maknawi ya kan tadi sudah. Nah, kenapa lupa lagi? Syabah maknawi ya, itu seperti al-ahdiyah. Karena ha'ulai yaitu orang sudah maksud ya kan, bahwa saat dituju adalah mereka itu isim isyarah seperti al-ahdiyah. Nah, sekarang qismun mukhtalafin fi, yaitu hadami dan qatami. Wa nahwuhuma min al-a'lamil mu'annatsah, dan yang semisal darinya, nah, dari apa? Nama-nama yang mu'annas. Baik. Atau sebelumnya di sini ada taklik juga berhubungan dengan haula. Coba dibaca, dipahami juga. Dan teruskan. Bismillah. Wa'lam anna sababa bina'ihi sibuku fil makna harfan muqaddaran li'annal isyarata maknan minal ma'ani fa haqquhu ayyudu'a Nah, dalam taklik ini Afanifillah akan disebutkan tentang apa? Sebab binanya haula. Telah kita singgung tadi kesimpulannya, pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Ibnu Aqil dan yang lainnya, bahwasanya haula mabni karena menyerupai apa? Huruf dari isi makna. Dan yang paling tepatnya yaitu dengan al-ahdiyah. Nah, di sini dipaparkan ada khilaf dan memang khilaf. Karena apa? Karena asalnya kita dengar dari orang Arab haula'i, ya haula'i, haula'i, semuanya mengatakan haula'i. Kemudian ulama lughah mereka mencari-cari apa sebabnya sih? Karena sudah dibikin kaidah di kalangan mereka bahwasanya isim itu asalnya apa? Mu'rab. Kok ada isim yang keluar dari hukum asal ini, berarti butuh sebab. Karena sesuatu yang keluar dari hukum asal afanifillah maka butuh dalil. Ini kaidah umum. Makanya seorang talib butuh mengetahui ini yang asal, ini yang na'am hukum yang datang belakangan. Adapun seorang yang baqa ala asli tidak dituntut dalil, karena dia dibangun di atas asal. Sebagaimana misalnya seorang na'am dalam masalah ibadah. Na'am. Kemudian ada yang lain menetapkan suatu amalan ibadah yang dituntut untuk mendatangkan dalil yang mengamalkan ibadah. Apa dalilmu? Ketika ada yang mengatakan ini muhdats, tidak ada. Jangan dituntut dalil. Apa dalilnya kalau itu bid'ah? Yang dituntut dalil adalah yang menyatakan itu ibadah. Ada pun yang menyatakan itu bid'ah. Nah, karena asal dari ibadah kalau tanpa dalil ya bid'ah. Nah, ini penting. Sebagaimana pun di sini, nah akhirnya mereka butuh untuk mencari alasan. Nah, walaupun sebenarnya ya, kalau orang mau gampang-gampangan, orang Arab bilang gitu kok. Nah, orang Arab bilang gitu umat-umat. Tapi orang Arab sendiri biar betul-betul diketahui kaidah. Nah, kaidah kemudian sehingga mudah untuk menerima, mereka berpikir. Nah, itu. Makanya terkadang hilang seperti ini. Nah, walaupun intinya sama, yaitu haula'i mabni 'alal kasri. Jadi kalau kita membaca kitab mutawalat, ya itu saja. Dalam artian tengkar, khilaf, tapi sebenarnya ini ketemunya ya itu. Ada yang mengatakan na'am penyerupaan terhadap huruf dari isi makna. Na'am. Kemudian yang mengatakan dari isi wada. Ada yang mengatakan karena apa? Iftikar. Tapi yang rajih alhamdulillah, nah kalau kita perhatikan dari sisi kekuatan, ya menyerupai huruf dari isi maknanya. Kemudian kenapa dia kok mabninya ala harakah, yaitu maksudnya ala al-kasri. Karena untuk apa? Daf'ul tika isakinai. Untuk menolak terjadinya apa? Iltika usakinai. Yaitu pada huruf alif dan hamzah. Ha'ulai. Nah, kalau tadi kasrah berarti ha'ula. Terjadi apa? Iltika usakinai antara alif dan hamzah. Nah, dan asal dalam usaha untuk melepaskan diri dari iltika usakinan yaitu apa? Dengan dikasrah. Nah, huruf yang kedua ya tidak. Nah, sukun-sukun. Maka kemudian huruf yang kedua dikasrah. Nah. Paham? Ini maksud dari hasyiah yang barusan dibaca. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu yang mukhtalafun fi, yaitu hadami dan amsi. Alhamdulillah. Bab hadami dan amsi. Hadami serta katami di sini dan yang semisal keduanya dari nama-nama mu'annatha. Tali yang keempat, yufhamu minhu anna hadami na'am wababahu kita ulangi yufhamu minhu anna hadami wa babahu law summiya bihi mudzakkarun lam yubna wa huwa kadzalik, karena dikatakan oleh Ibnu Hisyam min al-a'lamil mu'annatsah, dari nama-nama apa? Mu'annats. Berarti dipahami dari perkataan beliau apabila hadami dan babnya yaitu teman-teman yang semisal dengan hadami dari nama-nama na'am yang ma'dul digunakan untuk nama laki-laki akhwanifillah, maka tidak mabni. Nah, tidak mabni. Tuh ya. Wahwa kadhali, dan itu yang memang yang betul hukumnya. Bal yakunu mu'raban mamnu'an minas shorf. Bahkan dia hukumnya mu'rab dan mamnu' minas shorf. Apa sebab mamnu' minas shorf? Lil alamiyah wa ta'nith bihasabil asli wa jazu wa yajuzu shorfu. Disebabkan karena alamiah dan ta'nith sesuai dengan na'am asal dan boleh untuk apa munsharif juga. Nah, karena dilihat dari apa ta'nits asalnya qanibillah. Ta'nits karena ini asal dari apa nama perempuan. Wa yajuzu sarfu dan boleh juga apa untuk ditanwin, kenapa? Karena nah, nama ini sudah keluar dari mu'annats digunakan untuk nama laki-laki. Di alasannya sehingga untuk hadami yang kami bilang, kalau dijadikan nama laki-laki dua pilihan, bisa apa? Munsharif dan ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif karena melihat asal dari kata tersebut peletakannya untuk perempuan, ya dari si asal kata dia mu'anna gitu, sehingga alamiah ma'atani. Tapi kalau yang menyatakan munsharif karena apa? Nama tersebut digunakan untuk laki-laki sehingga tidak ada ta'nits padanya. Paham? Qala wa huwa hadami wa qatami wa nahmuhuma min al-a'lamil mu'annatsah al-athiyah ala wazni fa'ali. Nah, dari nama-nama mu'annats yang akan datang dengan wazan fa'ali. Maksudnya wazan fa'ali ay ma'dul, ma'dulan. Wa ila fama laysa bima'dulin mimma ja'a ala hadzal wazni ay fa'ali ka janahi wa dhahabi wa jawadi wa sahabi idza summiya bihi syai'an u'riba munsharifan in kana li mudzakkar wa mamnu'an min as-sarfi in kana li mu'annatsin qawlan wahidan fa fil itlaqi huna ma la yakhfa. Nah, di sini diberi penjelasan bahasa yang dimaksud dengan wazan fa'ali, yaitu wazan fa'ali yang ma'dul. Alhamdulillah, ma'dul. Naam, adil, bukan wazan. Nah, aslinya seperti itu. Naam, sehingga apa? Keluar darinya, alhamdulillah, apa-apa yang apa? Tidak ma'dul, walaupun wazannya fa'ali, seperti najah, janahi, zahabi, jawadi, sahabi. Naam, ini tidak ma'dul. Tayyib. Ingat, nah, masalah ma'dul dalam pembahasan dulu berhubungan dengan adil, alhamdulillah. Adil tentang mamnu' min as-sarf. Dari Umar, Umar menurut mereka tidak ma'dul dari apa? Amir. Ya, Umar dari apa? Amir. Tayyib. Itu kalau kita perhatikan ya sebenarnya cuma apa? Otak-atik saja untuk menerangkan sebab. Adapun yang bukan ma'dul, apabila dijadikan nama ikhwani fillah, maka bisa munsharif, bisa ghairu munsharif. Kalau jadikan nama laki-laki dia munsharif, kalau jadikan nama perempuan maka ghairu munsharif. Nah, yang nanti akan diterangkan tentang hadam ini. Dan yang kedua panikilah amsi. Jadi yang mukhtalafun fi disebutkan oleh Ibn Hisham, hadami dan qatami beserta teman-temannya. Kemudian yang kedua amsi, idza aradta bihil yawmal ladzi qabla yaumik, apabila engkau inginkan dengan amsi itu adalah hari sebelum harimu ini. Berarti kalau sekarang kita mengatakan amsi, maksudnya apa? Hari apa? Hari Jumat, ya kan? Nah, sekarang hari Sabtu. Nah, lakannya telah dalam ta'liq ay yawman mu'ayyanan. Yawman mu'ayyanan. Wal ilah laysa bi syaratin kama yufhimu dhanika muqabalatuhu bima idha nukir. Wa taqyidu bil ilah fi ba'di ibaratihim bin nadari ilal ghalib fafham. Nah, jadi pokoknya, nah, untuk amsi ikhwan fillah dia, nah, masuk dalam kategori, nah, dalam kategori mabni apabila apa yang dimaksudkan adalah hari kemarin persis. Karena amsi bisa digunakan untuk, nah, kemarin yang memang hari kemarin ini yang muayyan, atau untuk apa? Hari yang telah lalu. Nah, cuman bedanya dalam penggunaan, nah, bedanya dalam penggunaan, nah, bahwasanya amsi yang untuk hari kemarin secara tertentu ini tanpa al, tanpa al, maka ini yang nah mabni. Adapun yang dengan al, nah, itu untuk hari yang apa kemarin tapi tidak tertentu. Oleh karena itulah sering digunakan amsi ini untuk apa? Untuk teka-teki, ya kan? Teka-tekinya bagaimana amsi? Kemarin Jumat atau kemarinnya lagi? Enggak. Teka-tekinya bagaimana berhubungan dengan amsi? Hah? Sesuatu yang kalau dinakirahkan maka ma'rifah. Tapi kalau dimakrifahkan maka nakirah. Apa ya? Nah, kata kalau dia na'am nakirah tapi maknanya ma'rifah. Tapi kalau dia ma'rifah maknanya nakirah. Apa itu? Ya amsi. Amsi ya panifina, kalau dalam bentuk nakirah amsi maknanya ma'rifah, yaitu kemarin toh hari. Kalau kita katakan hari Sabtu, kita katakan amsi. Mata jikta jiktu amsi. Nah, maksudnya hari kemarin ini. Nah, tapi kalau al-amsi, ya. Nah, bil-amsi misalnya. Pakai alif lam. Maka maksudnya ya yang lalu, hari-hari yang lalu. Nah, hari-hari yang lalu. Maknanya menjadi apa? Nakirah. Paham? Qala fa amma babu hadami wa nahwihi fa ahlul hijazi yabnunahu 'ala al-kasri mutlaqan. Fayaqulun ja'atni hadami wa ra'aytu hadami wa marattu bi hadami. Wa 'ala dhalika qala asy-sya'ir falawla al-muz'ijatu min al-layali lama taraka al-qatati bal manami. Idza qalat hadami fasaddiquha fa inna al-qawla ma qalat hadami. فذكرها في البيت مرتين مقصورة مع أنها فاعل. Nah, sekarang tentang bab hadami ikhwan fillah dan yang semisalnya. Nah, bab hadami dan yang semisalnya. Tayyib. Maksudnya bab hadami huwa ma kana ala wazni fa'ali min al-a'lam al-mu'annatsah. Yaitu apa saja yang berada di atas apa wazan fa'ali yang ma'dul. Nah, dari nama-nama na'am anas. Tayyib. Jadi hadami dan yang semisalnya. Naam ai naam nahwa hadami min al-a'lam al-mu'annatsah ka qitam ka qatami wa raqashi ya. Qatami wa raqashi wa sanjahi wa kasabi ismul likalbah. Kasab. Naam kasabi. Ini nama untuk anjing betina. Jadi jangan kalian sekali-kali namain anak kasabi. Nah, tanya. Au sakabi. Sakabi nama untuk kuda. Nah, untuk bab hadami dan yang semisalnya, fa ahlul hijaz yabnunahu 'ala al-kasri mutlaqan, maka ahlul hijaz mereka apa? Mabnikan di atas apa? Kasrah secara mutlak. Naam. Ta'in. Kemudian kenapa? Sebab hadami ini mabni. Naam. Dalam catatan kaki nomor 5, wa illatu bina'ihi asyabahu binazali fil wazni wa ta'rifi wal adl. Nah, karena menyerupai nazali dari isi wazan, dari isi ma'rifah juga adil. Wala yunafi ma sabaqa min hasli sababil bina'i fi syabahil harf. Dan hal ini tidak apa meniadakan pembahasan yang telah lewat dari pengkhususan sebab bina suatu isim itu karena menyerupai huruf. Li'anna syabahal harfi sadikun bisyabahi bila wasitatin wa biha kama huna. Sebab apa? Penyerupaan dengan huruf itu na'am sadikun bisyabahi bila wasitah wa biha. Ini pahami. Jadi penyerupaan dengan huruf itu bisa diterapkan karena apa? Dia menyerupai huruf tanpa wasitah, tanpa perantara sama sekali. Ataupun apa? Dia menyerupai huruf tapi dengan perantara. Dalam artian apa? Nazali kemarin telah kita lewati, dia apa? Menyerupai huruf dari isi apa ini nazali? Beramal dan tidak diamal. Berarti nazali ini isim apa? Isim fi'il. Berarti masuk syabah apa ini? Niyabah. Naam. Niyabatin. Naam. Anil fi'li bila ta'athur. Naam. Nah. Sekarang ikhwan fillah hadami. Hadami, kenapa dia na'am mabni? Dia bukan bermakna fi'il, ya kan? Tapi wazannya sama seperti nazali. Kemudian dari ta'rif dan adil, nah, maka mereka sudah disamakan saja seperti nazali. Jadi tingkatannya yaitu hadami menyerupai nazali, nazali menyerupai huruf. Itu. Itu maksudnya. Jadi li'anna syabahal harfi sadiqun bisyabahi bila wasitah wa biha. Nah, ini maksudnya. Biha yakni bi wasitah. kama huna sebagaimana di sini. Li anna nazali yushbihul harfa ay fi kaunihi amilan wa la yadkhulu alayhi amil. Dikarenakan dia beramal dan tidak kemasukan amil. Nah, sebagaimana disebutkan Ibnu Malik apa wa kana niyatan alil fi'li bila ta'assur. Fa huwa yushbihu min al-hurufi laita wa la'alla. Naam. Wa nahwihima. Menyerupai dari huruf seperti laita dan la'alla. Fa fa'ali min al-a'lam al-mu'annatha ashbah ma ashbah al-harf. Sehingga fa'ali dari nama-nama yang mu'annath dia menyerupai sesuatu yang menyerupai huruf. Baik, hadha huwa al-mashhur. Jadi kalau kita katakan kesimpulannya qul billah hadami, kenapa dia mabni? Dikarenakan dia menyerupai isim yang menyerupai huruf. Jadi menyerupai isim yang mabni. Nah, yaitu nazali. Nazali kenapa mabni? Karena dia menyerupai huruf. Dari sisi memiliki makna menggantikan fi'il tapi tidak terkena amil. Tapi ingat saja hadami di sisi Arab, menurut pendapat yang rajih mabni. Wa dhahaba ar-Rib'i ila anna 'illata bina'ihi tadammunuhu ma'naha at-ta'nits. Yang lainnya lagi alhamdulillah Ar-Rib'i menyatakan sebab bina'nya adalah apa? Karena terkandung di dalamnya makna ha'ut-ta'nits. Ay allati fil ma'duli anhu. Wa huwa hazimah. Jadi hadami ma'dul dari apa? Hazim. Ma'dul dari hazim. Dan hak ta'nitsnya dihilangkan. Sehingga apa? Diserupakan dengan hak ta'nits ini yang dia itu mabni. Tapi ini ba'id afalibillah. Lebih masyhur yang pertama disebutkan tadi. Ada pun faedah, sebagai faedah tambahan, negeri Hijaz, afalibillah Hijaz, yaitu Makkah, Madinah, Taif, dan yang sekitarnya. Dinamakan Hijaz karena apa? Hajaza baina Najdin wa Tihamah. Atau baina Najdin wa Sarrah. Karena menjadi apa? Pembatas antara negeri Najd dan Tihamah. Taib. Atau pendapat-pendapat yang lain. Ini sekedar berhubungan dengan negeri Hijaz. Jadi yang paling banyak yang hendaknya kita ketahui, Hijaz itu mencakup Mekah, Madinah, dan Taif. Perantara, maksudnya langsung dia menyerupai huruf, langsung menyerupai huruf, tidak perlu apa bertingkat. Jadi asalnya ya kan syabah bila wasitah, jadi isim ini menyerupai huruf tanpa harus ada perantara. Dan ini kebanyakan apa? Kebanyakan isim-isim yang mabni ya menyerupai huruf tanpa perantara. Sebagai contoh misalnya, isim mausul tadi, isim mausul dia menyerupai huruf dari siapa? Iftikar. Dia langsung menyerupai huruf. Sekarang, bahwasanya penyerupaan terhadap huruf juga apa? Juga, termasuk di dalamnya yang menyerupai huruf tapi dengan wasithah. Hadami ini menyerupai huruf tapi wasithahnya apa? Wasithahnya apa? Nazali, ya, wasithahnya nazali. Jadi yang menyerupai huruf tanpa wasithah adalah apa? Nazali, karena dia syabah apa? Niyabah anil fi'li bila ta'athur. Paham? Hadami kok dia mabni? Kenapa? Sudah ulama lughah cari-cari alasan. Apa ini? Sudahlah, karena hadami serupa dengan nazali. Nazali mabni, hadami pun ikut mabni. Kenapa? Karena hadami menyerupai nazali, yang nazali ini menyerupai huruf. Paham? Ini yang dimaksud dengan syabah na'am fil wasithah. Paham? Berarti kalau yang isim mausulnya itu enggak iftikhar, berarti masih lah termasuk iftikhar itu wasithah. Apa? Kan isim mausul mabni dengan huruf karena iftikornya dia dengan maus apa silah itu. Nah, berarti yang dimaksud wasilah itu iftikor itu di antaranya. Bukan. Iftikor ini wasitahnya ini adalah yang menjadi perantara untuk dia bisa menyerupai huruf. Meskipun seharusnya boleh ya. Apanya? Tanpa wasitah itu di sini. Ya, jadi dipahami dulu. Jadi sekarang isim yang mabni, kenapa mabni? Pembahasan yang lalu, kenapa suatu isim itu mabni? Karena menyerupai huruf. Ini pegang. Nah sekarang pembahasan kita masuk ke hadzami. Muncul muskilah. Ketika sampai kita di hadzami muncul muskilah. Kenapa? Karena hadzami ini menyerupai huruf dari siapa? Menyerupai huruf dari siapa? Dari sisi misalnya yang disebutkan kemarin empat apa? Yang pertama apa? Wad'i enggak. Kemudian syabah maknawi juga enggak. Kemudian niyabah anil fi'il juga enggak. Dia enggak bermakna fi'il. Ya kan? Iftikar juga enggak. Lalu apa ini? Padahal dia mabni. Mau tak mau harus dicari alasan. Oh ketemu. Ternyata hadami itu wazannya menyerupai nazali. Dan nazali itu dia mabni. Nah karena hadami tidak bisa langsung menyerupai huruf secara langsung ya kan, nggak bisa langsung menyerupai huruf tanpa wasitoh. Maka akhirnya untuk bisa dapat alasan dia menyerupai huruf, ya dia menyerupai huruf tapi dengan wasitoh nazali. Paham? Paham belum? Jadi wasitoh ini yang mengantarkan si apa isim hadami untuk serupa dengan huruf. Jadi muter dulu. Nah, jadi maksudnya demikian. Jadi berarti alasan bahwasanya isim mabni itu menyerupai huruf ini masih bisa apa dipegang, sehingga nggak perlu kita mengecualikan hadami. Karena apa? Ulama yang mengarang atau yang menetapkan suatu kaidah, mereka bagaimanapun berusaha agar apa kaidahnya ini tidak kuncang. Kenapa? Kalau sudah ditetapkan isim mabni, kenapa? Karena menyerupai huruf. Kalau di situ ada pengecualian ini menunjukkan lemahnya kaidah. Paham? Maka dijawab hadami bagaimana? Hadami enggak menyerupai huruf. Nah, tetap dia menyerupai huruf. Kenapa? Karena penyerupaan terhadap huruf itu ada dua. Penyerupaan yang langsung dan penyerupaan yang butuh perantara. Nah, gitu jawab. Jadi intinya akal-akalan. Nah. Cuman ikhwan fillah, nah nahwu itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama riyadhah dzihn. Kalau untuk apa? Biar apa? Pemikiran kita itu olahraga. Dari mana? Nah. Paham ini tadi maksudnya? Insyaallah. Kemudian bait ikhwan fillah sebelumnya nanti insyaallah atau besok kita baca ta'liq berhubungan dengan bait bagus ikhwan fillah ini juga Syalbani. Nah, sering menyebutkan bait ini terutama yang kedua. Falaulal mus'injatu minal layali lamma taraka al-qata tibal manami. Seandainya bukan karena apa? Keributan yang ada di waktu malam, yaitu karena datangnya pasukan, tentunya apa? Burung-burung tidak akan meninggalkan tidur yang nyenyaknya di. Kok burung-burung pada terbang ini berarti ada pasukan mau datang. Ya? Makanya hadami ini nama perempuan saat itu dia memberitahu kaumnya bahwasanya ada musuh. Ayo kita pergi dari tempat ini. Dan betul ketika mereka sudah naik ke gunung baru ternyata tempatnya diserbu oleh musuh. Maka akhirnya menjadi peribahasa Arab. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla qalat hadami. Jika hadami sudah bicara, yaitu orang yang memang ahli dalam masalah itu sudah bicara, maka benarkan, karena sungguhnya perkataan yang muktamad dalam masalah adalah perkataan hadami. Ini juga sering misalnya dalam ilmu hadis, kalau Syalbani sudah tidak mensahihkan, nah kita idza qala hadami fasantiku, kalau sudah Syalbani sudah mensahihkan, sudah terima saja. Nah, cuman yang iktimad paling kuat ya khanifillah untuk kalam Syalbani, yaitu kalau masalah ta'if. Karena kitab beliau yang paling kokoh, sebagaimana dikatakan Syekh Mukbin, kitab paling kokoh Syekh Albani apa? Silsilah Dhaifah. Kenapa kok Silsilah Dhaifah malah yang paling kokoh? Karena Syekh Albani tidak akan mendhaifkan suatu hadis ikhwan fillah kecuali setelah sudah mencari syawahid-syawahid yang ada. Kalau Syekh Albani sudah mendhaifkan, sudah pegang. Makanya di sini, idza qalat hadzami fasaddiquha. Fa innal qawla qalat hadzami. Perkataan dalam masalah ini, pendapat yang muktamad dalam masalah ta'if hadith, sudah. Kalau Syekh Al-Bani sudah menta'ifkan, sudah. Itu sudah sampai ujungnya, dalam artian belum mencari apa, syawahid mutabah, sudah tidak ketemu, tidak ada lagi, maka belum ta'ifkan. Nah, makanya kitab beliau yang paling kokoh dari karangan-karangan beliau, dari si hadith yang ta'ifah itu. Adapun as-sahih, terkadang beliau dari as-sahihah dipindah ke dhaifah. Nah, atau sebaliknya. Demikian manusia. Tapi nah, dari keumuman khanifillah, kalau yang sudah didhaifkan Syekh Albani, maka biasanya yang masuk dalam silsilah dhaifah. Karena dalam silsilah dhaifah kan pendhaifan kemudian setelah syawahid-syawahid semuanya dikumpulkan oleh beliau. Barakallahu fiikum, naktafi bihadha, subhanallah.